Ku simpan semua rasa ini karena ku tak ingin kau sedih. Ku simpan semua sakit ini karena ku tak ingin kau menangis. Cinta padaku.